Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, ikhwani wa ikhwati fillah, orang semangat itu ada faktornya dan orang malas juga ada faktornya. Keimanan menjadi kuat juga ada faktornya, dan keimanan itu melemah juga karena ada faktornya. Secara umum, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang fa'amma man a'ta, di sini kedermawanan bukan hanya dalam masalah uang, bukan hanya materi saja, tapi intinya fa'amma man a'ta seluruh kebaikan, wattaqa dan bertakwa, fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna, pelit dalam masalah kebaikan, diajak untuk ngaji pelit, diajak untuk dakwah pelit, diajak untuk menyisihkan waktunya untuk kebaikan-kebaikan demi i'la'il Islam juga pelit. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh Abu Sa'labah Al-Khushani tentang makna firman Allah, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaytum, urusi diri kalian sendiri, tidak membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu sudah mendapatkan petunjuk. Apa kata Rasulullah? Bali'tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Bahkan kamu harus terus amar ma'ruf dan nahi munkar. Hatta idza ra'aitum shuhhan muta'a, sampai kamu melihat bakhil yang ditaati. Shuh itu pelit dalam seluruh kebaikan, baik itu materi dan non materi. Pelit ilmu, pelit harta, pelit kebaikan. Shuh. Wa hawan muttaba'a, hawa nafsu yang diikutin. Wa dunyan mu'sarata, dunia diutamakan. Wa i'jabi dhi kulli ra'yin bi ra'yihi, orang bangga dengan pendapatnya sendiri. Karena ini memang sudah urutan. Orang itu kalau sudah syuhhan muta'a, pelit diikutin, pasti wahawan muttaba'a, hawa nafsu diikuti. Kalau sudah begitu, wa dunyan mu'sarata, dunia menjadi sesuatu yang utama. Segala sesuatu diukur dengan dunia. Kalau urusan dunia khusyuk, serius, tetapi urusan agama dan akhirat teledor, terlantar, dan tidak mengindahkan. Inilah yang dimaksudkan sabda Rasulullah, innallaha yubghidhu kulla ja'bariyyin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar, karena rendah ilmunya, akhirnya juga jeblok akhlaknya. Sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Artinya kelihatan moralnya rendahan, tingkahnya gelandangan, nampak disimbolkan manusia pasaran. Jifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari, kerjaannya cuma tidur, ngorok, kerjaannya cuma memuaskan badan untuk memperbanyak tidur dan istirahat. Wahimarin bin nahar, keledai di siang hari. Namanya keledai, pagi yang diurusin adalah dunia, siang begitu juga sore. Wa'alimin bi amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia. Fasih, bicara masalah peluang dunia. Fasih dan sangat ulet di dalam masalah mengurusi peluang-peluang bisnis. Tapi wajahilin bi amril akhirah, sangat bodoh di dalam masalah urusan akhirat. Sampai ibaratnya sholat Jumat aja gak ngerti waktunya. Sampai Al-Quran berapa juz saja gak ngerti. Ada orang yang kunjungan ke pondok pesantren, padahal Masya Allah pejabat besar, nanyain santrinya satu persatu, adik ini hafal berapa juz? Alhamdulillah bu, 10 juz. Nah ini 15. Nah ini berapa? 25. Nah ini yang berapa ini? 30. Kurang berapa juz lagi? Masya Allah. Ini fakta. Oleh karena itu hadirin sekalian, disinilah perlu adanya sa'atan hakadha wa sa'atan hakadha. Pernah Hamdalah ketemu Abu Bakar di tengah jalan. Dia mengatakan nafaqal Hamdalah. Hamdalah sudah menjadi munafik. Lalu Abu Bakar mengatakan, apa yang kamu katakan wahai Hamzah? Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Maka Hamzah menjawab, wahai Abu Bakar, ketika kita berada di majlisnya Rasulullah, dituturkan tentang surga neraka, seakan kita melihat seperti mata kepala. Lalu ketika kita kembali ke keluarga kita, ngurusin harta kekayaan kita, semuanya dibikin lewat dan hilang berantakan semua. Wah, itu juga saya temukan di dalam diri saya. Yuk, kita konsultasi ke Rasulullah. Berdua datang ke rumahnya Rasulullah SAW. Belum apa-apa, yang kencang bicara adalah Hamzah. Ya Rasulullah, nafaqal Hamzah. Rasulullah menjadi Hamzah. Ya Rasulullah, Hamzah menjadi munafik. Apa yang kamu omongkan wahai Hamzah? Ya Rasulullah, ketika kami berada di majlismu, dituturkan tentang surga neraka seperti melihat mata kepala, kemudian setelah kita pulang maka disibukkan dengan urusan dunia dan keluarga, semuanya menjadi ngebleng, hilang dan berantakan. Apa kata Rasulullah? Ya Hamzah, wahai Hamzah, kalau kamu terus seperti kondisinya dalam keadaan di majlisku, maka kamu akan diajak berjabat tangan oleh malaikat di tempat tidurmu, di masjid dan di tempat-tempat jalanan. Tapi wahai Hamzah, sa'atan hakadha wa sa'atan hakadha, sekali seperti ini, sekali seperti ini. Fa'idha faraghta fansab, ketika selesai sholat wajib, sholatlah sunnah. Fa'idha faraghta fansab, ketika kamu selesai mengerjakan A, pindahlah ke B, pindah dari kebaikan kepada kebaikan. Itulah ciri khas seorang mukmin. Makanya Ibrahim Adham memberikan wasiat kepada kita, intinya iyyakum wal kibra, waspadalah terhadap sifat kesombongan, kibr. Iyyakum wal i'jaba bil amal, waspadalah kamu kagum terhadap amal yang kamu lakukan. Ini yang repot. Orang kalau sudah merasa banyak terhadap amalnya, merasa bangga terhadap kebaikannya, itu yang menghancurkan. Sehingga sifat utama seorang mukmin harusnya menganggap kecil kebaikan yang besar dan menganggap besar kesalahan yang kecil. Itu yang akan memicu kita untuk terus bertambah. Tapi kalau sebaliknya, orang menganggap kecil kesalahan yang besar dan menganggap besar kebaikan yang kecil, pasti hancur. Itulah bibit angkuh, sombong dan juga apa namanya, kibr, ujub. Oleh karena itu Rasulullah, ini Ibrahim Azam melanjutkan, unduru ila man dunakum, lihatlah orang di bawah kamu, karena itu akan cenderung membentuk kita untuk tawadhu, terutama dalam masalah duniawi. Kalau kita sekarang merasa apes dalam masalah keuangan, banyak orang yang di bawah kita keuangan. Kalau kita merasa apes dalam masalah peluang-peluang kerja dan duniawi, banyak orang yang lebih apes dibanding kita. Kalau sekarang kita merasa apes di dalam masalah popularitas, ketenaran, banyak orang yang lebih apes dalam popularitas dan ketenaran dibanding kita. Kalau seandainya kecantikan, ketampanan, penampilan apes kita, banyak orang yang di bawah kita yang lebih rendah penampilannya, kecantikannya, ketampanannya. Kalau memang begitu, apa yang harus kita bikin gundah gulana, sedih sehingga kita merasa ciut dan kecil hati? Wala tanduru ila man fawqakum. Jangan melihat orang-orang atas, di atas kalian. Terutama kata Rasulullah, wa amma dunya fanduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man fawqakum wa dhalika ajdaru alla tajdaru ni'amallahi alaikum. Adapun dalam masalah urusan dunia, lihatlah orang bawah kamu, jangan lihat atas kamu, karena itu akan cenderung kamu bisa menghargai nikmat Allah. Berapa banyak nikmat yang ada di sekitar kita, kita remehkan karena masalahnya itu. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan nikmat itu ada tiga. Yang pertama, nikmat yang sedang kita tunggu kehadirannya. Orang yang sedang awal-awal nikah menunggu kehadiran momongan atau bayi. Orang yang sekarang baru kerja menunggu tingkatan-tingkatan, apa namanya, posisi-posisi atau jabatan-jabatan atau karir-karir atau kelas-kelas jabatan yang ada di perusahaan tersebut. Begitu juga seterusnya. Yang keduanya, ada nikmat yang telah hadir dan kita rasakan kehadirannya. Nah, yang ketiga ini yang banyak, nikmat yang sudah hadir dan kita tidak rasakan kehadirannya, bahkan kita lupakan. Inilah makna firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sadar enggak kalau kita punya jantung sehat yang kita bawa kemana-mana kalau sakit itu mahal? Sadar enggak kita bahwa kita kemana-mana telah diberikan oleh Allah mata yang melihat, kalau seandainya buta begitu mahal nikmat tersebut? Sadar enggak sekarang, wa fi anfusikum afala tubsirun, dari ujung rambut ujung kaki kalau diambil oleh Allah akan menjadi rusak, akan menjadi apa namanya, dunia ini seakan berubah 180 derajat. Enggak sadar kita. Anehnya hadirin sekalian, maaf, kadang-kadang orang yang cacat itu kadang lebih mendingan daripada kita. Coba kalau antum pulang ke Indonesia sesekali ada di daerah sekitar Keranggan, itu tiap hari buta suami istri jualan kerupuk. Saya gak membayangin bagaimana dia pergi pulangnya. Dan alhamdulillah setiap hari itu kerupuk selalu habis. Betapa banyak orang yang buta Al-Quran hafal 30 juz. Berapa banyak orang yang cacat tidak punya kaki, lebih ulet kerja, tidak menjadi beban orang lain. Bahkan hadirin sekalian, ada salah satu jamaah kajian di Bekasi, kaki dua-duanya enggak ada. Setiap hari bisa jahit itu sampai kadang-kadang 10-15 selesai. Man dhalla nafsahu rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan dirinya, Allah akan angkat. Itulah man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Wa man khada'a lahu a'azzah. Siapa yang tunduk kepada Allah, Allah akan muliakan. Jangan takut. Innal izzata lillah. Wa man ittaqa waqa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lindungin. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man ata'ahu anja. Siapa yang mentaati pasti diselamatkan. Makanya ihfadillaha yahfadhu. In tansurullaha yansur. Wa man akhbala 'alayhi arda. Siapa yang fokus tidak nengok kanan kiri dan dia bergeming karena ujian bencana atau apapun menghadap Allah, Allah akan berikan keridhaan. Cacian makian tidak membuat dia itu bergeser dari kebaikan dan kebenaran yang dia yakini. Itulah yang dimaksudkan hadis Rasulullah, man talaba ridallah bi sakhatin nas radiyallahu an wa ardan nas alaih. Siapa yang mencari ridha Allah, konsekuensinya dicela, dimusuhi orang, Allah akan ridha sama dia dan Allah akan bikin orang-orang ridha, senang sama dia. apalagi hati di tangan siapa, Pak? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan Rasul mengatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir Rahman. Sesungguhnya hati seorang hamba itu ada di antara dua jemari Allah. Yuqallibuha kaifa sya, dirubah kapan saja Allah mau. Makanya biasakan kerja karena Allah, bukan karena kerja karena manusia. Kita seringnya enggak enak sama manusia, tapi begitu saja enak sama Allah dan Rasulnya. Makanya kata para ulama, siapa yang membenahi antara hubungan dia dengan Allah, Allah akan beresin hubungan dia dengan manusia. Siapa yang perbaiki dalemannya, Allah perbaiki zahirnya. Subhanallah. Dan siapa yang perbaiki akhiratnya, Allah akan luruskan urusan dunianya. Tapi sebaliknya, man kana lid-dunya hammuhu syattatallahu 'ali amrahu waj'ala al-faqra baina 'ainayhi. Siapa yang dunia menjadi urusan utamanya, Allah jadikan urusannya berantakan dan dijadikan kemiskinan di depan matanya. Wa man tawakkala 'alaika fa. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah yang cukupi. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Bagaimana Allah bentukkan sikap sifat tawakal? Lau annakum tatawakkaluna, lewat lisan Rasulullah, Rasulnya, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, Allah akan berikan rezeki kepada kamu seperti Allah kasihkan rezeki kepada burung. Yaghdhu himasa, pergi perutnya kosong. Wa yaruhu bitana, pulang kenyang. Padahal adik-adik sekalian, kalau antum lihat rezekinya burung, kalau ulat, ulat, kalau buah, buah. Itu pun enggak semua buah bisa mau dia. Coba antum kasih kentilang durian, mau enggak? Tapi Pak, apa yang enggak bisa masuk ke perut kita? Bahkan makhluk paling rakus manusia, paling banyak jatahnya rezeki adalah manusia, tapi paling ingkar itulah manusia. Siapa yang dikatakan oleh Allah wa qalilun min ibadiyas syakur? Siapa yang dimaksud min ibadiyah? Manusia. Inilah yang dikatakan oleh Ibrahim Adham juga di tempat lain. Ketika datang di pasar, lalu ada banyak orang yang datang mengerumunin beliau, lalu bertanya, wahai Ibrahim, kenapa kita sering berdoa tetapi tidak mendapatkan pengabulan? Kata beliau, karena hati kalian mati dari perkara 10. Di antaranya, akaltum ni'amallah walam tu'addu syukrahu, syukraha. Kalian sering makan nikmat Allah tapi kurang menunaikan syukurnya. Wa man sa'alahu a'ta, siapa yang minta pasti akan diberi. Apalagi di saat-saat mustajab, di saat akhir malam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, man sa'alani fa'uti, siapa yang minta pasti akan aku beri. Wa man aqradahu qada, siapa yang memberikan pinjaman Allah, Allah akan balik yang lebih baik. Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allahu akbar. Bahkan adik-adik sekalian, disebutkan dalam suatu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, saat Rasulullah membacakan ayat man dhalladhi yuqridullaha qardan hasana, maka Abu Dahdah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa benar Allah nyari pinjaman kepada kita? Subhanallah. Benar wahai Abu Dahdah. Kalau begitu ya Rasulullah, kebun kurma saya yang isinya 600 batang saya pinjamkan untuk Allah. Lalu beliau pulang, diberitahu istri anaknya, dan dia langsung mengatakan, wahai Ummu Dahdah, wahai Dahdah, silakan keluar dari kebun kurma ini, karena ini sudah saya pinjamkan untuk Allah. Saya sudah infakkan di jalan Allah. Apa kata istri yang dikatakan oleh Rasulullah ciri-ciri wanita salihah? Allati tu'inu zawjaha 'ala amril akhirah, yang membantu suaminya urusan akhirat. Apa dikatakan? Inilah dagangan yang menguntungkan. Inilah dagangan yang menguntungkan. Inilah dagangan yang menguntungkan. Adakah istri-istri seperti itu zaman sekarang? Atau malah menahan kebaikan yang kita ingin lakukan? Makanya ada suatu kisah menarik yang diturunkan oleh Imam Al-Maqdisi di dalam kitab Masaibul Insan min Makaidi Syaitan. Ada seorang yang tukang infak. Saat itu dia merasa akan infak besar sekali, gandum yang berkarung-karung. Akhirnya diingatkan oleh temannya, hati-hati, kamu bisa dicelakakan oleh syaitan, bisa dirusak amal kamu oleh syaitan. Insyaallah saya bisa mengatasi syaitan, menghadapi syaitan. Dia merasa pede akan selamat. Walhasil menjelang habis sholat subuh mau diinfakkan, dia cari gandumnya itu tidak ada. Ternyata sudah dijual istrinya. Akhirnya enggak jadi infak. Ditanya sama temannya, bagaimana infak kamu, jadi enggak lancar? Wah betul, ibarat kasar sama orang Indonesia, betul mas. Saya bisa melawan setan manapun, tapi induknya setan ini saya enggak sanggup. Nah betul, kita kadang-kadang bisa kalah sama induknya setan ini, yaitu istri itu. Oleh karena itu, wa man syakara jazah, siapa yang sekarang bersyukur, Allah akan berikan balasan. La in syakartum la azidannakum, pasti. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, bersyukurlah terhadap nikmat-nikmat Allah. Berapa banyak nikmat yang hilang kembali karena kita syukurin. Wala in kafartum in adzabi lasyadid. Fayambaghi lil 'abdi ayyazina nafsahu. Ini masyaallah. Hendaknya seorang itu menimbang-nimbang dirinya, qabla an yuzan, sebelum nanti ditimbang. Karena timbangan nanti berat. Banyak kata Ali bin Abi Thalib di dalam suatu makalah yang sangat masyhur, sungguh dunia ini semakin lama semakin pergi hilang, dan akhirat semakin lama kita hadepin, dan masing-masing punya anak turunan. Jadilah anak turunan akhirat, jangan jadi anak turunan dunia. Sekarang hanya ada amal, tidak ada hisab. Nanti hanya ada hisab, tidak ada amal. Betul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yaitu apa? Akhirat. Kita harus lebih memikirkan akhirat kita, Pak. Dunia berapa sih? Makanya Abdullah ibn Abi Aizar mengatakan, wahai manusia, sungguh kalian punya dua hunian, satu di atas bumi, satu di bawah bumi. Lalu ada orang yang datang kepadamu menanyakan, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi? Sampai mati. Coba kalau sekarang umur seseorang sudah 65, paling banter kalau tinggal di Bekasi kurang dua kali pilkada udah habis. Untung masih dapat dua pilkada. Kadang atuk pilkada udah entek. Kalau sekarang umur 70 tahun, masya Allah, habis. Tinggal dua kali pilpres, sekali pilpres. Udah gitu baru daftar haji lagi, masya Allah. Di Indonesia, umur 65 baru daftar haji. Dijamin panggilannya itu rebutan. Gak tahu panggilan mana yang duluan. Panggilan haji apa panggilan mati. Tuh, masya Allah. Oleh karena itu kita harus, nah berapa lama kamu tinggal yang di bawah bumi? Sampai kiamat, masya Allah Pak. Artinya seandainya di antara kita mati hari ini, kiamat kurang 4 juta umpamanya, maaf umpama, itu logika umur kuburan tok 4 juta Pak. Iya kalau kurang 4 juta, kalau 5. Iya kalau 5, kalau kurang 6, kurang 7. Allahu Akbar. Apa iya orang yang berakal sehat, rumah yang kita huni yang hanya mungkin 20 tahun lagi 30 tahun lagi kita perbaiki pintu jendelanya, kita isi itu perabotnya, kita kasih penghangat untuk musim dingin, pendingin untuk musim panas. Sementara kita datang ke rumah yang kita huni berabad-abad, mungkin kita rusak, kita hancurkan. Apa masuk akal? Bahkan ada yang tidak berpikir sama sekali untuk nyicil. Sementara masya Allah, bagaimana berpikir untuk bekerja siang malam untuk mencari cicilan untuk melunasin rumah yang ada di dunia. Padahal rumah akhirat, ya ini wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Katanya Imam Fakhrur Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, maksudnya satu rumah orang itu dikasih Allah luasnya seluas langit dan bumi. Satu orang. Inilah yang harus kita pikirkan. Wa yuhasibu nafsahu qabla an yuhasab. Hendaknya menghitung dirinya sebelum dihitung, menghisab dirinya sebelum dihisab. Wa yatazayyan wa yatahayya, dandan dan juga bersiap-siap lil ardi, untuk dihadapkan alallahil aliyyil akbar, menghadap Allah al-ali yang tinggi, al-akbar yang besar. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Dalam keadaan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, hadirin sekalian, Allah menegaskan kepada kita dalam surat Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara, kalian itu semuanya miskin. Ini yang harus kita jadikan kata kunci untuk muhadharah kali ini. Kata kunci kita, passwordnya, kita semuanya itu miskin. Miskin jasmani, tiap hari selalu membutuhkan suplai makanan, nikmat. Allah siapkan nikmat materi. Miskin rohani, kita butuhkan suplai untuk supaya iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, kedekatan kita kepada Allah bertambah. Makanya Allah siapkan nikmat syariat. Dan kedua-duanya nikmat. Cuma nikmat dunia sementara kecil, dan nikmat syariat itu besar. Makanya Imam Ibnu Qayyim membagi nikmat itu ada dua. Yang pertama, nikmatun mutlaqah, nikmat yang mutlaqah, nikmat yang besar, yaitu nikmatul hidayah ilal islami was sunnah. Masya Allah, hadirin sekalian, kalau kita merenungkan dengan baik, bagaimana dulu kita sebelum ngaji, sebelum tahu din hak ini, setelah tahu, Allahu Akbar. Dan kecil aja, ada sebagian ibu-ibu yang dulunya masya Allah jahil, kerjaannya buka aurat, pakaiannya bikini begitu, bahkan masya Allah sholat tidak pernah, datang ke majelis tidak pernah, adanya adalah fashion. Kalau enggak gitu food, makanan. Kalau enggak gitu kejar gaya hidup. Kemudian setelah mengetahui hidayah, berubah 180 derajat. Nampak nikmat mutlaqah itu sangat ada di dalam diri. Makanya Mujahid mengatakan, saya tidak tahu. Ada dua kenikmatan besar, saya tidak tahu mana yang lebih besar daripada satunya, yaitu nikmat hidayah ilal Islam dan dijauhkan oleh Allah dari ahwa, yaitu bid'ah. Dan enggak gampang, Pak. Orang bisa mengenali nikmat Allah sunnah, anti bid'ah itu enggak gampang. Makanya ketika Abu Utsman An-Naisaburi menafsiri firman Allah, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maksudnya qalbun salim, salimun minal bid'ah wa mutmainnun bisunnah. Masyaallah. Satu hati yang selamat dari bid'ah, yang tenang dengan sunnah. Enggak gampang itu. Bahkan sebaliknya, ada orang yang tenang dengan kebid'ahan, bela kebid'ahan, stressing kepada kebid'ahannya tinggi. Diganggu sedikit marah, diganggu sedikit sensitif. Bahkan kalau bisa, pokoknya nyawa melayang, bela mati-matian. Kalau bisa kita, apapun kita akan kurbankan. Tapi ketika sunnah terusik, ketika Islam terusik, tenang, tenang saja. Coba enggak usah jauh-jauh, makanya wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Pak, yang bikin kita senang iman, senang takwa, senang masjid, enggak senang gedung bioskop, siapa? Allah. Mudahkan langkah kaki ke masjid, bukan ke tempat maksiat. Allah yang bikin kita itu tenang dengan keimanan, ketakwaan, benci kekufuran, kefasikan. Allah. Coba bayangkan hadirin sekalian, makanya katanya Syekh Abdul Rahman Al-Yamani, ukuran puncak daripada kesolehan seseorang adalah ditandai dengan betapa dia cintanya kepada kebaikan, bencinya kepada keburukan. Di situ titiknya. Kalau antum semakin senang kepada kebaikan, benci kepada keburukan, senang kepada kebenaran dan benci kepada kebatilan, disitulah tanda antum semakin dekat kepada Allah dan menjadi manusia paripurna. Dan sebaliknya, kok telinga saya diajak dengar musik melek, baca Quran kok malah ngantuk. Wah, ini yang repot ini. Ini sudah mulai diajak dengar Quran ngantuk, ngaji ngantuk, lu kok nonton bola betah. Nah, ini enggak beres. Itu, dan enggak usah diceritakan. Dan enggak usah ngaku-ngakuan. Itu tidak butuh pengakuan, tidak butuh diceritakan. Yang butuh adalah keadaan antum itu sendiri. Dan masya Allah, contoh aja Pak, kadang kita untuk syahwat dermawan, untuk kebaikan infak pelit. Apalagi kalau sudah kaitannya pondok, masjid, dakwah, dipilih duit yang paling kecil. Kalau di Indonesia banyakkan itu gambar pedang Batimura yang masuk kotak masjid. Ditanya, Pak, kenapa infaknya kok segitu-gitu aja, Pak? Saya itu kalau banyak itu enggak ikhlas, Pak. Dan ini kalau kecil jadi ikhlas. Loh, ikhlasnya yang ditonjolin. Padahal masjid itu enggak butuh ikhlas, butuh duit. Pondok itu butuh ikhlas apa butuh duit? Butuh duit. Orangnya butuh ikhlas, pondoknya butuh duit. Jadi, ini dibalik. Pondoknya butuh ikhlas, orangnya butuh duit. Lah kapan jadinya? Tapi anehnya kalau di urusan kebaik, ini kebatilan. Masya Allah. Subhanallah. Ya, lancar. Coba bayangkan, Pak. Tiket sepak bola Piala Dunia ketika final itu sampai 1M. Ada yang bayar tuh. Ada. Pergi dibela. Masya Allah, bahkan ketika nontonnya di televisi itu pun khusyuk, fokus. Jangankan sekarang digigit apa nyamuk, seandainya diantem botol Pepsi gak berasa. Bahkan kalau bisa jangan sampai kedip, karena takut pas kedip pula masuk iman. Kalau nonton replay gak asik. Sampai segitu-gitunya. Dan permainan sudah 1-2 jam, Pak. Ditambah lagi penalti, masih kurang. Bahkan ketika masuk selesai, ya cepat banget. Pengennya kalau penalti gak masuk-masuk. Tapi ngaji baru duduk 1/4 jam. setengah jam. Ya, lama banget. Itu manusia, ya Allah. Walakinallah habbaba ilaikumul iman. Gak gampang, makanya antum syukurin. Sehingga kemarin juga saya tegaskan, nikmat surga yang pertama kali disyukurin penghuni surga itu bukan bidadarinya, bukan istananya, bukan fasilitasnya, tapi waqalul hamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Selanjutnya, hadirin sekalian, karena Allah punya sifat al-ghani, berarti enggak butuh. Bahkan kekayaan Allah meliputin semua makhluk, sehingga punya hak untuk mendoktrin, mengatur, memerintah, melarang. Makanya disinilah al-hamid, perintahnya, larangannya pasti terpuji. Maka di sini punya hak untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin sekalian, di sinilah titik utamanya semua ibadah. Jadi ketika kita itu bisa memenuhi umur kita, waktu kita dengan ibadah, disitulah insyaallah clear. Ya. Makanya masyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sekarang ini menjelaskan tujuan hidup manusia, inti daripada manusia itu hidup apa? Sebanyak-banyaknya mengumpulkan kebaikan dan sebanyak-banyaknya kita bisa menghindarkan dari keburukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan yang enggak enak, neraka dikelilingi dengan syahwat. Artinya setiap perintah ada perintangnya, setiap larangan ada perintangnya, dalam rangka untuk menyempurnakan makna ibadah itu. Makanya hadirin sekalian, gak mungkin ada perintah tanpa ada perintangnya. Gak mungkin ada larangan tanpa ada perintangnya. Sehingga di sini, kenapa beragama itu tidak dibikin mudah? Kebenaran terang tanpa dipelajari, kebatilan terang tanpa kita pelajari, untuk suatu ujian. Dari ujian itulah orang kita bisa dapatkan keseriusan. Itu. Ya, kalau beragama enggak ada ujian ya repot. Makanya kata Rasulullah SAW juga ketika ditanya, ya Rasulullah ayyun nasi ashaddu balaan, ya Rasulullah manusia mana yang paling berat ujiannya? Rasulullah menjawab, al-anbiya, para nabi, summal amsal, kemudian sepadan dengan para nabi. Thumma yubtala rajulu ala qadri dinihi, kemudian orang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Am hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Sehingga bobot utama kita itu beribadah dan mengabdi kepada Allah, tahannya di ujian. Bukan hanya sekedar mau melaksanakan kebaikan, meninggalkan keburukan, itu aja. Sehingga Rasulullah SAW ketika diperintahkan untuk dakwah, intinya tahannya beliau di dalam dakwah itu, wali rabbika fasbir, bukan dia menjalankan dakwah itu sendiri. Maka inti daripada agama adalah istiqamah. Sehingga ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah menanyakan tentang kebaikan, yang setelah itu tidak akan bertanya kepada orang lain, apa tunjukkan Rasulullah? Qul amantu billahi thumma istaqim. Nah, biasanya hadirin sekalian, ujian itu rata-rata ya otomatis enggak disukai nafsu. Dan syahwat itu rata-rata bertentangan dengan akal. Makanya ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ketika saat Allah menciptakan surga dan neraka, maka Allah mengutus Jibril untuk mengecek surga. Undur ilaiha, lihatlah wahai Jibril. Maka setelah dilihat, lalu lapor wa izzatik, demi izzahmu. La yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ya Allah, tidaklah ada seorang hambamu yang melihat, pasti ingin masuk. Wa umira biha, kemudian diperintahkan untuk melihat lagi tentang hal-hal yang menjadi konsekuensinya. Wa huffat bil makarih, ternyata dikelilingi hal-hal yang tidak enak. Maka idhab, terus kemudian apa kata Jibril? Wa izzatik laqad khiftu alla yadkhulaha ahadun. Ya Allah, demi izzahmu, saya khawatir enggak ada yang bisa masuk. Masya Allah. Ketika melihat, semuanya pengen, tapi konsekuensinya kayaknya enggak ada yang masuk. Dan itu watak manusia. Lihat, kalau antum tanya tentang surga, mau semua, tapi antum lihat konsekuensinya, pada enggak mau semua. Padahal surga itu sebetulnya mudah, neraka itu sulit bayar lagi. Anehnya, lebih dermawan untuk nerakanya daripada surganya. Yaitu. Kemudian setelah itu disuruh untuk menengok neraka. Idhab ilan nar fandur ilaiha. Pergilah untuk tengok tu neraka. Faraja'a wa qala wa izzatik la yasma'u bi ahadun fayadkhulaha. Ya Allah, demi izzahmu, kayaknya tidaklah ada yang mendengar, pasti enggak mau masuk. Fa'umira biha, kemudian diperintahkan untuk melihat konsekuensi, konsekuensi untuk menghindar dari neraka. Fahuffat bisyahawat, dikelilingi dengan syahwat. Faqala irji ilaiha faraja, kembali tu lihat. Wa izzatik laqad khashidu alla yanjua minha ahadun. Kata Jibril, ya Allah, saya khawatir enggak ada satupun yang selamat. Betul. Apalagi zaman sekarang, na'udzubillah, ya. Neraka itu dibikin mudah, fasilitasnya gampang diraihnya, menggiurkan keadaannya. Sebaliknya surga sulit untuk diraihnya, dan langka jalan-jalannya, dan fasilitasnya dibikin begitu ribet, repot. Sehingga orang lebih tertarik ke neraka daripada ke surga. Apalagi masya Allah, lihat adik-adik sekalian, televisi siaran untuk dakwah menjenuhkan, tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya hura-hura, syahwat, menggiurkan. Begitu juga fasilitas yang lainnya, tempat rekreasi, tempat untuk tanazzuh, semua dibikin menggiurkan. Itulah ciri daripada syahwat. Sementara masjid, ya, kadang-kadang maaf ya, orang itu memang ajib, Pak. Coba orang-orang awam itu, Pak, disuruh nonton layar tancap, padahal sambil berdiri hujan-hujan 3 jam. Kalau pengen air itu beli. Mereka banyak berbondong-bondong, bahkan ikhlas dari mulai ba'da isya sampai jam 1. Di masjid tempatnya bersih, duduk enak, temannya bagus-bagus, air gratis, banyak yang enggak mau datang. Itu aneh kan? Coba antum bayangin nonton apa itu namanya? Subhanallah, dangdutan, keroncongan, atau jaipongan kalau di Karawang itu di gang-gang kampung tuh, Pak. Itu digigitin nyamuk ceplak-ceplak gitu. Dan itu masya Allah, tempatnya juga enggak bersih. Itu antrian tempatnya penuh sesak. Oh Masya Allah Pak, kalau antum lihat orang-orang yang hadir konser itu kan desek-desekan, panas, udah gitu bayar, udah gitu kadang tawuran mati. Subhanallah, padat, riuh, rendah. Tapi antum lihat fasilitas untuk kebaikan dibikin mudah enak, tapi gak datang juga. Ini orang awam itu sampai ditarik dengan sembako pengobatan massal, itu diambil sembakonya dok, ditinggal ustadznya. Padahal sudah kita kasih berbagai macam cara. Kadang-kadang diajak untuk sholat jamaah ke masjid pun ngeles. Pak, kenapa gak ke masjid? Loh kata ustadz, itu kan sholat jamaah fardu kifayah. Nah, apa pak maksudnya bapak fardu kifayah, pemahamannya? Ya kata ustadz mah, yang penting ada sekelompok orang yang sudah sholat, yang lainnya gugur. Loh, tapi kenapa bapak yang gugur? Lucu deh. Siapa yang gugur? Saya. Yang sekelompok siapa? Muadzin, marbot, sama orang yang nyari saudaranya malam itu gak ketemu, nitip tidur di masjid, ngelengkapin jamaah. Itu yang dimaksud sekelompok. Enggak kita ingkari pak, fardu kifayah itu pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi enggak pernah terbesit di dalam benaknya Imam Syafi'i. Ngeles. Bahkan Imam Syafi'i pada waktu sakit parah, wasir ambeien, sampai Masya Allah darahnya itu nyecer, bocor, tetap datang ke masjid. Insyaallah al-afiyah. Ini pemahaman yang kacau. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang setiap jalan kebaikan itu ada penggodanya. Dan utamanya adalah apa? Hawa nafsu. Ya. Karena agama itu bertingkat-tingkat, di antaranya adalah menahan dari larangan, beramal kebaikan, mengakui kebenaran, yakin terhadap suatu hal yang harus kita yakini, yang sifatnya i'tiqad. Nah itu ada suatu hal yang menghalangi, yaitu hawa nafsu. Dan menentang hawa nafsu itu hadirin sekalian, ada pengganjal-pengganjalnya. Di antaranya pengganjalnya adalah gengsi. Satu. Nah ini kita bahas gengsi. Pengganjal utama gengsi. Hadirin sekalian, orang-orang yang kita jelasin tentang masalah penyimpangan, kemaksiatan, termasuk kebid'ahan, kesyirikan, bukan gak ngerti. Bahkan sang kiainya paling faham terhadap kitab kuning, tahu itu gak boleh. Cuma gengsi, mosok saya salah. Apalagi yang selama ini dia tumbuh besar di atas kebatilan yang sudah diyakini benar itu, semakin sulit untuk menariknya. Lebih parah lagi hadirin sekalian, yang disalahkan itu tokoh fanatisnya. Dengan kata lain, kalau saya disalahkan mas, bisa mas. Tapi kalau kiai saya ya gak bisa dong mas. Maaf mas, mendingan tengkar aja deh. No gitu. Udah, lakum dinukum waliyadin. Nah Masya Allah, lana a'maluna walakum a'malukum. Loh mas, kok jadinya begitu? Emang kitab Quran kita beda, nabi kita beda, kiblat kita beda. Ya enggak sih mas. Tapi kalau caranya kamu nyalah-nyalahkan kiai saya, ya enggak bisa terima dong. Wong kiai saya itu 15 tahun di Mekah nyopir umpamanya, ya. Apalagi juga tambah lagi 8 tahun di Madinah ngurusi catering. Lu mosok salah. Sepengetahuan saya mas, kiai saya itu dalil Quran Sunnah itu ngelontok, walaupun saya gak ngerti. Itu kelompok fanatis itu, muqallidun wa ta'asubiyun, ya. Dalilnya itu gengsi. Kalau dia disalahkan gengsi, tapi lebih gengsi lagi kalau tokohnya yang menjadi idolanya. Tuh, itu nomor satu. Sehingga alot tarik menarik, bahkan hujat-hujat menghujat, bela membela, bukan dasarnya benar atau hak, tapi fanatik ta'asub, Makanya katanya Imam Ibnu Rajab, terkadang ada dua orang sedang ikhtilaf. Perbedaan itu kadang makul, kadang ghairu makul. Alias kadang perbedaan itu ditolerir, kadang tidak. Namun perbedaan itu disikapi dengan sikap fanatis, bukan karena membela suatu dalil kebenaran, menolak karena Allah, menerima karena Allah, tapi ta'assub kepada suatu tokoh. Ini suatu kesalahan. Dan kadang-kadang hawa nafsu itu lembut. Contoh Pak, Masya Allah, ada dua orang yang sedang berselisih. Perselisihan itu hak. Umpamanya masalah soal kaitannya sujud, apakah lutut dulu atau tangan, hak. Atau ketika duduk dua rakaat itu iftirash atau tawarruk, hak. Tapi kadang-kadang perbedaan itu didasari hawa nafsu. Saya milih lutut dulu, bukan tangan. Bukan karena kuat dalilnya lutut, tapi karena yang berbeda dengan saya ini lawan rival saya, karena dia pernah ngerebut lamaran saya. Nah, tuh lihat, dasarnya bukan dalil kan? Karena dia pernah ngecewakan saya, pernah keras sama saya, pernah kurang ajar sama saya. Udah, saya selisihin pendapat dia. Dia pendapat apa aja, saya akan pilih lawannya dia. Tuh lihat, lembutkan Pak. Ada orang tahdir-tahdiran. Contoh dalam masalah buku, jangan baca buku itu, jangan beli buku itu. Permasalahannya hak, bukunya memang gak benar, cuma persaingan bisnis. Nah, sama-sama punya toko, sama-sama punya lapak, melarang beli ke sono, bukan karena kitabnya sesat, karena khawatir tokonya sepi, ono laris, hawa nafsu. Padahal kitab yang ditahdir benar. Jangan beli kitab itu Mas, enggak benar. Toko ono itu memang suka jual kitab yang aneh-aneh itu. Udah, jangan ke sono Mas, ke sini aja. Gitu maksudnya. Tuh. Lagi. Ada suatu penyimpangan ada pada dua orang. Penyimpangannya sama. Satu dia nyukur jenggot, dia juga nyukur jenggot. Tapi satunya dia pernah mengecewakan dia, bawa uang lari di kemplang enggak balik. Yang satunya menyenangkan dia, memberikan peluang bisnis dia, uang dia, lancarnya rezeki dia. Ayo, apakah anti antum terhadap cukur jenggot sama? Kalau tidak, berarti hawa nafsu. Loh Mas, lembut. Ada dua orang yang sama-sama melakukan penyimpangan, isbal umpamanya. Enggak sholat jamaah umpamanya. Tapi yang satunya, Masya Allah, adik antum, keluarga antum, teman antum, sekajian. Yang satunya bukan keluarga antum, bukan teman antum, atau malah enggak kenal. Bagaimana perhatian antum terhadap kemungkaran dua itu? Apakah sama? Hawa nafsu. Lembut hawa nafsu. Bahkan di dalam dakwah juga kadang-kadang, subhanallah Pak, dakwah seperti ini jangan dikira enggak dilibas sama syaitan. Wong syaitan itu goda kita, min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Artinya depan urusan akhirat, belakang urusan dunia, samping kanan urusan kebaikan, kiri urusan kemungkaran, kemaksiatan. Ya seperti itu dakwah. Dakwah itu kalau enggak bisa dijebol sama iblis lewat ikhlas, dijebol iblis lewat kebenaran. Enggak bisa dijebol iblis lewat kebenaran, dijebol iblis lewat keikhlasan. Makanya katanya Syekh Husain Al-Awayasyah, orang itu kalau sudah aman ikhlasnya, teledor benernya. Orang itu kalau sudah aman benernya, teledor ikhlasnya. Contoh aja Mas, orang kalau sudah ikhlas, Mas yang penting kan ikhlas, gak ngelirik benernya. Yang satunya, lo Mas yang penting bener kan, gak ngelirik ikhlasnya. Itu syaitan. Begitu juga berlebihan, berledor. Makanya kata Imam Ibnu Khayyim, setan itu di dalam menyesatkan manusia lewat dua pintu, dan setan tidak ambil peduli manusia pilih mana di antara salah satu itu, yaitu berlebihan sama teledor. Tegak itu memang susah. Orang itu cendurnya tidur ke kanan, condong ke kiri. Condong ke kanan hulu, condong ke kiri teledor. Dan itu beragama selalu menjadi penyakit. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, penyakit yang kedua, perintang yang kedua dalam rangka untuk kita itu mengejar kebenaran, keimanan, ketakwaan, di samping gengsi nomor duanya adalah takut kehilangan popularitas. Populer. Coba sekarang Pak, apalagi tokoh yang sudah menjadikan penyimpangan, kebatilan itu jargon, alat untuk ketokohannya. Contoh gini, saya jadi kiai terkenal gara-gara solawatan umpamanya. Apa mudah gampang akan mengatakan solawat ini bid'ah? Gak bisa. Contoh aja kecil, ada caleg jadi DPRD gara-gara kesono sini karena yasinan tahlilan. Apa bisa dia mengatakan yasinan tahlilan itu bid'ah? Maaf, tar dulu. Ini mah urusan beda gitu. Apa iya orang yang sekarang terkenal dengan ringtone dan nyanyian-nyanyian yang ada itu dijual bahkan bernilai nanti yang berikutnya adalah materi, akan mudah menarik kebatilan itu? Susah. Popularitas. Makanya hadirin sekalian, Abdullah bin Salul gak mau masuk Islam karena popularitasnya takut hilang, tersaingi dengan hadirnya Nabi Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib tahu, bahkan dia mengatakan laqad alimtu anna anna dina Muhammadin min khairil adyanil bariyati dina laula maqafata masabbatin lawajadtani bidhaka samhan mubina. Aku faham agama yang terbaik untuk manusia adalah agama Muhammad, kalau bukan karena takut celaan dan juga hujatan mereka-mereka tokoh-tokoh itu, kalian akan mendapati aku menerima agama Muhammad ini dengan baik dan suka hati. Akhirnya Abu Thalib memilih popularitasnya tidak hilang. Akhirnya mati dalam keadaan kufur. Akhirnya dia menjadi orang yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW menjadi penghuni neraka, siksanya paling ringan. Popularitas, ketenaran. Coba bayangkan hadirin sekalian, bagaimana mereka hanya demi ketenaran rela lepas jilbab, pamer aurat, dan juga masya Allah menonjolkan anggota tubuh paling sensitif. Apa enggak ketenaran tuh? Demi ketenaran apapun dikorbankan termasuk fatwa. Coba bayangkan berapa banyak ustad-ustad setengah artis fatwa dikeluarkan seenaknya hanya memilih ketenaran daripada Islam. Coba mengatakan pemimpin itu kan seperti pilot, gak perlu dikira tanya muslim apa enggak. Itu pilot memang benar, pemimpin beda. Demi ketenaran masya Allah hadirin sekalian fatwa dijual. Subhanallah, coba bayangkan rokok itu telah dibahas oleh majelis ulama di Padang Panjang, hukumnya haram, nyampe Jakarta masuk angin makruh. Coba, berarti kalau sampai Surabaya halal, gimana nyampe Papua halalan thayyibah? Coba, kenapa sampai ada fatwa masuk angin? Karena popularitas. Wah, kalau kita itu mengharamkan rokok mas, gak populer, makanya dia cari fatwa yang populer. Politik juga populer, apa aja. Kalau gak populer di depan rakyat, gak ada pencitraan, gak laku, gak dipakai. Termasuk masalah-masalah kaitannya dengan agama. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya takut gak diundang jamaah, hanya takut nanti gak bisa ceramah di TV, gak bisa dipakai di media, gak dianggap lagi oleh jamaahnya sebagai ustadz populernya, ustadz idolanya. Takut kehilangan itu semuanya. Alhasil dia lebih membela dirinya daripada Allah, membela harkat martabatnya daripada Islam. Dia lebih mengharumkan nama dirinya daripada mengharumkan nama Allah dan agama Allah. Popularitas. Takut. Makanya kalau berfat, kalau ceramah itu Pak, ditanya apa aja boleh. Yang enggak boleh cuma satu. Jangan enggak ngundang saya. Itu dong. Iya. Ditanya apa aja boleh. Bahkan kadang jamaah ditawari dulu. Lah Bapak maunya apa? Loh kok maunya apa Pak Ustaz? Ya semua pendapat ada Pak. Kalau Bapak mau haram ada, makruh ada, halal ada. Lama Bapak mau apa? Itu. Loh kok begitu Pak Ustaz? Itu. Sampai begitu Pak. Astagfirullah. Nah yang selanjutnya adalah materi. Coba bayangkan Pak, ada salah satu ikhwan setelah ngaji, bisnisnya sewa tenda, pelaminan, suami istri sekaligus penyanyi dan nabuh organnya. Suaminya bagian organnya, istrinya yang nyanyi. Subhanallah. Tiba-tiba tahu sunnah. Aduh. Kira-kira gimana? Di situ sumber maisyah saya, anak istri sekolah anak saya. Dari situ Allahu Akbar. Coba bayangin Pak, antum punya catering, 90% pelanggannya selamatan, ulang tahun, kalau enggak gitu gereja atau acara Hindu-Buddha. Ayo. Subhanallah. Ini ujian berat, enggak gampang. Mukhalafatul hawa, menyelisihi nafsu kita untuk mengatakan tidak, perjuangan berat. Ya kalau enggak ngalamin itu ringan. Contoh aja masalah soal kaitannya dengan pergi tanpa mahram, buat antum bahasanya ringan, tapi buat saya yang mengulang travel repot lagi. Ya betul. Kalau antum Pak, bagaimana hukumnya wanita safar tanpa mahram? Ya menurut ini gampang antum. Tapi sekarang masya Allah, coba bayangkan Pak ujiannya. Kadang datang 15 perempuan semua Sri Kandi, enggak ono mahrame. Coba pikirin, ngelihat dolar kali. Ah, beda urusannya. Allahu Akbar. Kalau iman enggak kuat, terima enggak sampai dihitung sama tokek suara. Terima enggak alhamdulillah. Itu ujian. Contoh lagi, masya Allah, antum sudah menjadi direktur utama di suatu bank konven. Waduh, masya Allah Pak, jabatan direktur itu ya bukan direken batur ya, direktur beneran. Coba bayangkan Pak, bonus tahunannya aja 3M umpamanya, kemudian tunjangan-tunjangannya masya Allah, kemudahan fasilitas, pinjem dikasih limit sekian miliar. Itu 0% Pak bunganya. Wah, saya ambil anak kasih ke orang, saya kasih bunga 2%. Anak udah tinggal ungkang-ungkang Pak, 3M ungkang-ungkang. Anak ambil dari bank 0%, saya kasih ke orang teman-teman saya dekat. Mas, kamu mau pinjaman? Kalau di bank itu bisa 2,5. Kalau dari saya 1,5 aja. Loh kok bisa? Ya Pak, ini duit kamu, ini lah. Nganggur lah katanya dia, duit nganggur. Ya nganggur bener, karena memang duit puter-puter aja. Coba bayangkan, rumah juga statusnya nyicil, mobil nyicil semua, bahkan mahar istrinya juga masih nyicil. Kira-kira bisa copot? Rumah saya belum lunas, mobil saya belum lunas, semuanya. Allahu Akbar. Padahal Rasulullah mengatakan la'anallahu akilar riba wa mukilah wa katiba wa syahidai. Ujian berat. Kalau antum sebagai pencerita, orang yang cerita, wah mas, ada itu direktur kerja di bank konvensional, mau keluar sulit, enteng buat antum. Tapi antum sebagai pelaku, masya Allah, ujian berat. Inilah. Begitu juga di dunia yang menyebabkan orang itu melawan hawa nafsu itu sulit, karena di sana ada perintangnya, yaitu apa? Sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong adalah menolak kebenaran, meremehkan orang. Meremehkan orang kalau menolak kebenaran, itu paket, Pak. Orang itu kalau menolak kebenaran pasti meremehkan orang yang menyampaikan. Orang yang meremehkan yang penyampai kebenaran pasti akan menolak kebenaran yang dia bawa. Nah, faktor sombong ini didominasi oleh orang-orang yang berpendidikan, berilmu, dengan alasan simpel, loh kok yang tahu benar dia duluan bukan saya. Akhirnya ditolak. Ah, dia itu siapa? Kan baru kemarin tuh lahir, duluan saya belajar, masa dia yang benar? Tuh. Contoh aja dari salian, pernah saya diundang ceramah. Ketika itu ya masih umur-umur 32 ya, masih muda ya. Akhirnya ternyata panitianya double undangan, ngundang ustadz lain. Walhasil otomatis panik panitianya. Tenang pak, gak usah panik pak, aku sih ngalah pak, saya yang dengar. Alhasil saya dengar duduk, si ustadznya ini ceramah aneh-aneh, yang katanya mitonin itu siapa bilang bid'ah. Bagus itu dalam rangka berdoa, orang-orang berdoa supaya anaknya soleh, kok gak boleh. Siapa bilang sajen itu dilarang? Wong sajen itu ungkapan sodako sir, sodako rahasia, yang memberi siapa gak ketahuan, yang diberi siapa juga gak ketahuan. Bagus. Bahkan untuk menolak balak itu sodako tusir, berbagai macam bid'ah itu dibenerin semua. Ya Allah, ya saya dulu kan masih darah muda ya, dengar itu panas. Habis turun saya tanya, Pak Ustadz, itu ayat yang Pak Ustadz pakai, itu hadis yang Pak Ustadz pakai untuk membenarkan tadi macam-macam, ulama mana yang menafsiri dan memahaminya? Kamu siapa? Nanya aneh-aneh. Itu, marah dia. Loh, saya orang Pak. Itu jamaah yang hadir di sini kan muridnya Pak Ustadz, mau saya duduk Pak, saya dengar kok. Itu kamu kalau mau ngajak debat jangan di sini, ke rumah. Buku saya itu seambrek. Loh, saya kan nggak tanya buku Pak Ustadz, saya nanya Pak Ustadz tadi itu dari mana penjelasannya, kalau nggak ya sudah. Akhirnya kayaknya memanas, alhasil saya hentikan. Jadi seperti itu, gengsi, sombong. Karena memang dia dekan ya di fakultas salah satu universitas Islam di Jawa Tengah. Dengan demikian hadirin sekalian, dia tidak terima hanya karena sombong. Coba dialog-dialog yang kita lakukan. Pernah saya dialog dengan 13 kiai seluruh Kabupaten Cikarang. Masing-masing kecamatan itu dihadirkan. Saya tok yang apa namanya boleh masuk sama yang dampingin saya. Saya dikeroyok 13. Saya akhirnya tanya dengan sederhana aja, Pak Kiai yang dihormati dan dirahmati oleh Allah. kira-kira Pak Yai ngelihat kita itu sesatnya di mana Pak Yai? Itu anak tanya aja. Siapa bilang kamu sesat? Enggak ada yang ngomong kok. Loh kan? Clear. Itu. Cuman cara kamu dakwah itu yang enggak benar. Akhirnya saya balas dengan balasan yang mereka tua-tua semua. Ya, anak muda. Kalau memang begitu Pak Yai, tolong bikinin cara dakwah yang benar. Anak tunggu kitabnya. Sampai sekarang enggak keluar. Ya. Ya kita disuruh caranya tapi global aja. Gimana cara yang benar? Gitu. Dan ada yang salian dialog itu akhirnya dimanapun anak tanya, kira-kira sesatnya kita itu di mana? Pernah juga ada yang menantang ustadz-ustadz rojak untuk dialog dari jaringan Islam kultural. Kemudian saya yang datang. Ketika itu saya perkenalan, baru perkenalan, akhirnya juru bicaranya bilang, maaf Pak Ustadz, saya kesini bukan dalam rangka untuk dialog, cuma untuk silaturahmi. Lah kenapa lo bilang di surat katanya ngajak dialog? Karena setelah saya sampaikan kitab-kitab semua, saya bilang simple, Pak, Bapak katanya roja itu suka membid'ah-bid'ahkan amal Bapak. Bukan roja Pak. Kitab-kitabnya Bapak sendiri nih kitabnya. Anu nunjukin satu persatu. Ulama-ulama Bapak. Akhirnya dia bilang, ya benar. Itu kitab-kitab saya sudah tahu itu. Tapi sebagian belum saya baca. Ngapain Bapak ngomong? Gitu. Lucu. Dialog paling lucu itu ya. Ya. Ada rekamannya cuman enggak di-upload aja itu. Lucu dialog itu. Habis itu nantang lagi, Pak Ustaz, 2 minggu lagi kita ketemu untuk dialog. Kita tunggu kita ini Masya Allah. Katanya telepon pagi jadi, siang setengah enggak jadi. Ya, menjelang asar jadi. Setelah asar enggak jadi. Katanya ntar dulu tunggu, kita tunggu sampai besoknya nggak datang. Anehnya keluar di websitenya, rojak ditantang debat, nggak mau, nggak berani. Coba, Subhanallah itu ngeseli pak memang. Itu kiber, nggak mau menerima. Sebetulnya kan simple. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Terus kemudian selanjutnya hasad. Perintah kita untuk melawan hawa nafsu sulit karena adanya hasad. Orang penghasut itu biasanya enggak mau terima kebenaran orang yang dihasutin. Dan watak manusia itu Pak, ada gula, ada semut, ada nikmat, ada hasud. Kalau udah pada enak, pada berebut. Dan hasud itu antik, biasanya pada selevel. Penjual bakso hasud sama penjual bakso, ya toh? Pedagang asongan sama asongan, guru sama guru, ustad sama ustad. Enggak ada ustad hasud sama bengkel mobil itu, enggak ada. Ngapain? Bengkel ya sama bengkel. Dan itu karena rival saingan. Nah kalau sudah pada tingkatan menerima tidak kebenaran, itu ribetnya di situ. Oh siapa dia? Ondia itu begini, begini. Rendah semuanya, enggak diterima. Na'udzubillah. Sehingga mukhalafatul hawa lil haqqi fil ilmi wal i'tiqad qad takunu li mashaqqati tahsilihi. Menentang hawa nafsu dalam rangka untuk mengenali kebenaran, baik ilmu dan keyakinan, terjadi karena sulitnya mencari kebenaran. Atau mencari kebenaran itu dibutuhkan penelitian dan juga analisa, atau tanya kepada ulama, dan itu dibutuhkan ketakwaan dan keikhlasan. Tajarrud Pak, proses mencari itu aja juga Masya Allah rintangannya. Itu aja dua sulit. Apalagi zaman sekarang. Yang sering saya katakan, orang mencari kebenaran itu zaman sekarang sulit. Seperti sulitnya orang naik gunung licin sambil bawa satu kental kedele didik-didik. Nyampe enggak kira-kira? Sulitnya Masya Allah. Loh sekarang itu Pak, ngaji ngajak orang ke masjid aja susah, udah gitu direcokin Pak, hati-hati tuh Pak Wahabi tuh Pak. Loh, bubar kok Pak. Orang enggak dikatain gitu aja enggak ngaji kok. Malah seneng. Yang dimaksud Wahabi apa Pak? Ya itu loh kajian yang sesat, keras, aneh-aneh itu. Oh, begitu Pak. Terus gimana Pak? Ya antum jangan datang. Alhamdulillah. Enggak ada Wahabi aja males. Itu. Seneng. Apalagi ada yang membenarkan kemalasannya. Apa? Fatwa Pak Ustaz, jangan datang. Semakin kokoh enggak datangnya. Semakin gagah enggak datangnya. Yang awalnya malu-malu kucing, enak enggak datang kan? Masa ada kajian di samping rumah kok enggak datang? Malu hati deh sama kanan kiri sama panitia. Karena ada Pak Ustadznya yang justice tadi, karena ini jadi gagah, jadi keren, jadi tegar untuk enggak datang. Gagah enggak datang. Itu masya Allah. Nah kadang-kadang juga di Indonesia lian sudah jebur tapi rintangannya enggak kuat, jadi enggak sabar. Butuh juga perjuangan sendiri. Oh kan. Makanya hadirin sekalian, kenapa kita itu dibutuhkan ihdinas siratal mustaqim sepanjang masa. Jangan kayak orang Kristen yang ada di YouTube itu melesetin. Enggak ada orang paling sesat kecuali orang Islam. Buktinya tiap hari 17 kali berdoa, ya Allah tunjukkan aku. Kalau enggak sesat mana mungkin tuh orang itu pendeta yang ngomong. Dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Arsalahu ila ba'di ikhwanihi, yang dikirimkan untuk sebagian temannya. Orang itu kadang-kadang di dalam proses mencari kebenaran mengenali kebenaran secara global tapi tidak secara tafsil. Makanya di dalam mengenali secara rinci ini butuh, ya Allah tunjukkanlah aku. Kadang-kadang mengenali global dan rinci, tetapi hadirin sekalian dibutuhkan keistiqomahan, ya Allah tunjukkan aku di dalam mempertahankan itu. Kadang-kadang hadirin sekalian ada orang yang sudah ditunjukkan ilmunya tapi belum amalnya, butuh lagi ihdinas siratal mustaqim. Contoh, berapa banyak orang yang sudah tahu rokok itu bahaya tapi belum bisa berhenti. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Berapa banyak orang yang sudah tahu riba itu haram tapi belum bisa lepas. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa banyak orang yang sudah tahu salat jamaah ke masjid itu wajib tapi masih malas. Ihdinas siratal mustaqim. Taruhlah kalau antum sekarang ini bisa dijamin semuanya mujmalan wa tafsilan, istiqamah sampai mati. Mas, bukankah antum butuh untuk mendakwahkan kebenaran yang antum yakinin? Dan mendakwahkan kebenaran itu bisa saja salah, bisa saja enggak tepat, bisa saja tidak sampai kepada hati yang kita dakwai. Butuh, ya Allah tunjukkanlah aku di dalam mendakwahkan kebenaran kepada orang tersebut. Itu makna ihdinas siratal mustaqim, sehingga setiap saat dibutuhkan itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah sekarang ini penyakit keagamaan yang ada di masyarakat. Hadirin sekalian, maaf, banyak orang-orang yang tidak bisa menyempurnakan keislamannya, tidak sampai kepada kebaikan yang dia inginkan, kebenaran yang ingin dia titi, karena faktor 5. 1. At-taqsiru fi badlil wus'i, teledor di dalam mengerahkan usaha dan daya upaya dalam mengejar kebenaran. Itu contoh, maaf, sebetulnya hadirin sekalian udah tahu dia itu enggak ngerti sholat dan tata cara sholat seperti Rasulullah, enggak berusaha untuk baca, enggak berusaha untuk taklim datang, enggak berusaha untuk tanya. Taksir fi badlil wus'i, teledor. Padahal masya Allah kanan kiri ada, ustadz bisa ditanya, buku gampang dibuka. Masya Allah, siapa lagi sekarang zaman YouTube sama Uni, YouTube sama Mas Google itu ditanya apa aja ngerti. Lu sampai enggak ngerti, tedor loh. Contoh aja sekarang, dia enggak ngerti warisan, kenapa enggak belajar? Kenapa saya sekarang enggak ngerti ABC tentang syariah, kenapa enggak belajar? At-taqsir, teledor di dalam badlil wus'i. Dan keteledoran ini hadirin sekalian penyakit. Yang kedua, at-tamassuk bima laisa minal haq. Ini bahak, Masya Allah. Terkadang orang itu lewat, tidak bisa meniti jalan yang benar. Karena di dalam hidup ini lebih berpegang teguh kepada yang enggak benar, teledor dan tidak mau berpegang teguh kepada yang benar. Contoh Pak, maaf, subhanallah, di kampung-kampung Pak, jamaah masjid hilang separuh enggak nanyain, enggak mempersoalkan. Beduk hilang aja rame, ya toh? Rame enggak? Jangankan gitu, kasus terakhir kemarin di Lombok rame gara-gara masjid itu hilang tasbihnya. Kemudian tanpa cross check, pasti ini yang ngambil yang anti tasbih itu. Coba bayangkan Pak, jamaah masjid hilang satu soft, nggak mempersoalkan dia, tasbih hilang rame sampai kecamatan. Ini yang terjadi. Mereka lebih berpegang teguh terhadap yang bukan agama, lewat yang agama malahan. Coba sekarang, tahlilan dibela mati-matian, ampe yang enggak tahlilan diancem enggak dibikinin KTP. Coba orang itu enggak sholat, diancem enggak dibikinin KTP? Enggak. Orang sekarang jilbaban dipoyokin, dipersoalkan, dikatain, katanya kayak Batman. Sementara orang yang telanjang bulat setengah bulat dicuekin, dibiarin. Loh kan, yang gitu malah diyakirin bener, yang gitu malah dilindungin, yang pakai pakaian rapi bagus sesuai dengan syariat diledek, dihina, diolok-olok. Nah itu fakta loh Pak, di tengah masyarakat. Iya dong. Sekarang gini aja lah Pak, nggak usah jauh-jauh lah. Antum di kanan kiri antum itu loh. Ya. Yeah. Berapa banyak sekarang ini, apalagi pada saat antum 17 Agustusan, paling susah untuk menghindar itu apa namanya iuran. Iuran. Itu Masya Allah dibela mati-matian. Acaranya dibikin tertib, khusyuk jaipongannya, campur sarinya, roncongannya. Coba bayangkan Pak, bikin apa namanya pohon gambir itu yang apa dibuat naikkan, naik itu apa namanya, pinang, pohon pinang itu sampai ditancepin di Sungai Ciliwung. Itu seriusnya Masya Allah, dibelain dari pagi sampai sore enggak sholat. Coba, yang bukan agama dibela mati-matian, yang agama lewat. Itu padahal juga dihitung-hitung Pak, Masya Allah, itu enggak ada senilai sandal jepit surga. Itu apa paling banter itu tas itu yang harganya ini naik itu sampai ke pelosok-pelosok itu naik terus, ya Allah. Dibela. Tapi sekarang kajian dibela enggak? Sholat dibela enggak? Islam dibela enggak? Lah, Masya Allah. Tuh, ini yang terjadi di masyarakat kita. At-tamassuk bima laisa minal haq, yang dipegang itu malah yang enggak benar. Yang lebih lucu lagi, Masya Allah Pak, orang dikasih nasihat ulama pakai Quran Sunnah dicuekin, dikasih nasihat dukun itu Pak, tertibnya setengah mati prakteknya. Contoh, Ada orang datang ke dukun karena saudaranya hilang supaya balik. Disuruh dukun beli sepeda beko, sepeda gede itu pak. Disuruh jagrak tiap pagi, disuruh narik rodanya ke belakang 17 kali gak napas. Coba, itu rutin. Itu supaya apa? Adiknya balik. Coba disuruh tahajud sama ulama, diturutin enggak? Coba disuruh surat duha sama ulama, turutin enggak? Qala Allah qala Rasul, disingkurin, ditinggalkan, tapi saran dukun dipegang mati-matian. A'udzubillah. Dan wakil. Loh itu mas-mas mereka itu ngerawat keris itu sampai subhanallah. Ada yang butuh kembang telon, ada yang butuh kembang setaman. Kadang-kadang kerisnya juga jinnya dibohongin. Katanya akadnya kembang setaman, datangnya cuma setoples. Itu. Wih itu tertibnya setengah mati. Mandiin keris itu setiap malam Jumat lagi. Tertib. Loh mengamalkan syariat itu yang gak tertib gitu loh pak. Subhanallah. Ini kejadian. Ada masuk bima laisa minal haq. Yang dipegang itu malah yang gak benar. Dan itu antum cari di dalam lini kehidupan. Kita temukan masya Allah. Ya. Bahkan hadirin sekalian, Quran yang benar itu malah disalah-salahin. Disuruh baca Quran supaya dapat pahala malas. Tapi disuruh baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan 41 kali gak napas supaya naik bus gak bayar. Dibaca itu loh pak. Dibaca. Baca wajah Allah mimpin. Enggak napas 41 kali. Supaya apa? Naik bus enggak bayar. Betul. Karena pingsan. Akhirnya dibebasin sama kondektornya. Pak, udah aja pak. Bawa ke rumah sakit. Itu taatnya setengah mati. Masya Allah. Supaya sekarang kalau lagi ngulek bumbu masak, masakannya enak. Sambil ngulek membaca inna a'tayna 4 kali enggak napas. Ah, itu diturutin. Seperti itu kondisi umat. As-salis yang ketiga, al-i'tida bi tarjih nafsi alladhi yakunu mansha'uhul awa. Yang dipegang dalam agama dan beragama itu perasaan. Padahal asas perasaan itu semua hawa nafsu rata-rata. Perasaan. Pak, bapak itu sholatnya kok gitu tuh. Kenapa pak? Ya kayaknya gak sesuai dengan sunnah rasul. Perasaan saya udah bener kok pak. Loh perasaan saya. Ngomong gue enak itu pak. Kadang-kadang udah gitu ngeyel. Diingatkan pak, tata cara sunnah rasul dalam sholat gak begitu. Udah lo jangan sunnah. Di sini kagak ada rasul-rasulan. Marah dia. Itu subhanallah aneh. Itu. Jadi hadirin sekalian, kebanyakan mereka mendasarkan keagamaan mereka itu perasaan yang notabene sumber utamanya adalah hawa nafsu murni. Ini contoh kecil. Ibu-ibu ngeluh, "Pak, Pak Ustaz, saya ini mau konsultasi, Pak. Anak saya itu malas sholat." Lah gimana ibu selama ini ibu mendidik mengasuhnya? Ya perasaan saya Pak Ustadz gak kurang-kurang. Perasaan. Baca kitab aja gak pernah kok. Perkembangan pertumbuhan anak gak pernah tahu. Bahkan anaknya haid gak ngerti. Anaknya ngimpi basah gak tahu. Suruh sholat ke masjid dalam keadaan junub. Lucu bapaknya. Itu perasaan. Sholat perasaan, jalanin agama perasaan, puasa perasaan, perasaan semua. Pak, bapak kenapa bukanya kok nunggu hayya ala sholat? Itu ada di kampung-kampung itu. Kalau hayya ala sholat baru makan, padahal muadzinnya udah terlambat adzannya. Itu. Ada yang lebih lucu lagi, nunggu kelelawar keluar. Masya Allah, sampai Jakarta masih nunggu kelelawar pak. Kelelawarnya udah pada pergi di sini. Bapak sampai Isa gak bakal buka itu. Perasaan yang dulu sudah kejadian di kampungnya, bahwa dulu itu kalau buka biasanya nunggu kelawar keluar. Nah, agama dasarnya perasaan. Tuh, kalau dulu biasanya sama mbah-mbah saya itu kalau adzan, hayya 'alas shalah baru makan. Tuh. Ini semua. Dan antum urut ibadah puasa orang itu rata-rata enggak pakai din. Makanya sering saya katakan orang dalam beragama itu terbagi menjadi tiga. Beragama ala ajaran, dasarnya Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ada orang yang dasarnya ala turunan. Dasarnya apa biasanya? Kalau dasar apa beragama ala turunan, apa kata tokoh, apa yang beredar di kampungnya, apa kata hawa nafsu, apa kata tutur tinular tradisi. Nah, yang lebih parah ini Pak, beragama ala kadarnya. Dan ini silent majority rata-rata. Nah, not group yuk, kata orang Jawa robo-robo gedang dan ikut-ikutan aja. Dan ini kebanyakan antum lihat kalau puasa. Yeah. Awal puasa apa biasanya mukadimahnya? Rame-rame nyekar. Udah. Kadang-kadang ditanya, Pak, sampean bapak ini ke kuburan ngapain? Ya ikut-ikutan, Mas. Daripada di rumah diomongin orang. Kan enggak jelas kan? Enggak, yang benar itu apa sih, Pak? Ya katanya sih dengar-dengarnya kalau lagi menjelang begini arwahnya mbah-mbah itu minta dijemput itu, Mas. Itu. Oh, gitu loh. Terus dijemput pakai apa, Mbah? Ya, kalau saya biasanya tak gendong itu. Bawa itu kembang setaman padahal cuma stopless itu disiramin, mbahnya dipanggil, Mbah, yuk mulih, Mbah, yuk balik, Mbah. Itu perasaan. Terus kemudian disiramin, perasaannya kalau sudah kuburannya disirami kiranya mbahnya adem. Perasaan. Bahkan ada orang yang bangun rumah lengkap, pintu bersama jendelanya di atas kuburan mbahnya. Karena ngimpi ketemu mbahnya, mbahnya minta payung. Wah, berarti mbah ini minta payung apa ya tafsirnya? Perasaan tafsir. Wah, berarti minta ditutup, dibangun. Mimpi ketemu maknya yang sudah mati minta minum. Tafsiri perasaannya apa? Wah, ini berarti udah lama enggak saya siram. Padahal Pak, siraman yang namanya air stopless jangankan nyampe mayit, semeter aja enggak nyeresep. Itu loh. Aneh lah. Yang lebih lucu lagi acara tingkepan. Ya biasa disiram dengan 7 air sumur. Perasaannya nanti sumur itu kan diambil dari sumurnya orang paling cerdas, paling ganteng, paling cakep, paling kaya ini. Nular cakepnya, cantiknya, kayaknya. Ini perasaan ya. Yang lucu lagi nanti ada acara prosotan telur. Jadi telur itu dijatuhin di atas perutnya si jabang bayi yang mau lahir. Nanti setelah itu jatuh prok, nek pecah anaknya perempuan kalau enggak pecah lagi. Perasaan semua. Itu lihat juga Pak, sholat terawih. Semuanya dasarnya perasaan sholat terawih. Sekarang tanyain, Pak, Bapak kenapa sholat 21? Ya perasaan saya yang cocok itu ini, oh Mas. Itu kalau menurut madhab Syafi'i itu seperti itu. Apa aja dikatain Syafi'i, termasuk mintoni katanya Imam Syafi'i. 7 bulanan Imam. Padahal Imam Syafi'i gak pernah istrinya lahir bolak-balik itu 7 bulanan. Perasaan dok. Ini kondisi keagamaan umat kita zaman sekarang. Ar-Rabi yang keempat, ada merujuk amma yatabayyan anna ghairahu awla bil haqqi min. Tidak mau rujuk padahal jelas-jelas salah pendapatnya, lawannya itu benar. Nah itu loh Pak, ini yang terjadi. Contoh aja kita dialog ketika soal masalah selamatan, dia mengatakan jelas selamatan ini budaya murni, gak ada kaitan dengan syariat. Loh jelas kok, kenapa? Ya karena itu tadi banyak. Dan bahkan katanya Imam Ibnu Battah, jarang ada dua orang berselisih kemudian dialog, lalu satunya telah jelas kebenaran, yang satunya salah, kemudian rujuk. Dan ini menyelisih manhaj salafus saleh, kata beliau. Nah, yang terakhir, mu'adatul mukhalif, memusuhi orang yang dianggap menyelisihinya, mahtimalin annahu wal musib, punya potensi dia itu yang benar sementara dianya salah. Yang dianggap musuhnya ini bisa aja benar, dianya salah. Tapi hadirin sekalian, watak daripada orang beragama sekarang, pokoknya kalau sekarang ini Wahabi pasti sesat, titik gede titiknya, gak bisa dikompromi lagi. Walaupun dalilnya seomyok kita sampaikan, Quran sunnah kita uraikan, pendapat ulama-ulama kita jelaskan, kitab-kitab kita tunjukkan, enggak bisa mas, pokoknya Wahabi sesat, titik. Kenapa? Karena dia sudah membuat suatu stigma, namanya Wahabi pasti sesat, yang benar saya, pokoknya yang paling benar Aswaja. Apa itu Aswaja? Ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau di Jawa Timur, Aswaja ajaran Wali Songo ya. Aswaja ini singkatan ya, Ahli Sunnah Wal Jamaah itu. Tapi akhirnya diklaim sangat sederhana klaimnya. Di kampung saya itu ciri-ciri Aswaja ada 3. Itu. 1, tidak melarang merokok. 2, tidak melarang ziarah Wali Songo. 3, tidak melarang tradisi. Itu ciri-ciri Ahli Sunnah Wal Jamaah. Aswaja asli wejangan Jawa, itu Aswaja. Jadi adik-adik sekalian, kalau itu asli wejangan Jawa, bukan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Masuk ciri-ciri 3, 1 gak boleh ngelarang rokok, itu repot kalau sudah begini. Makanya hadirin sekalian, mereka itu ketika bahas rokok aja dikritik, wah ini udah bukan Aswaja ini. Bahkan ada salah satu kiai, saya ingatkan, Pak Yai, kenapa Pak Yai ngerokok udah sakit-sakitan begini? Loh, saya itu kalau gak ngerokok, namanya bukan NU, syaratnya jadi kiai NU itu ngerokok. Itu dia bilang gitu. Subhanallah. Makanya bahkan dia lebih nekat lagi, orang NU gak ngerokok itu ibarat ee gak cebok mas. Itu pak presetannya pak, masya Allah. Mana itu gedek gitu. Habis itu udah gak ngomong lagi, udah males sudah. Itu seperti itu. Oleh karena itu ada desarian satu stigma, pokoknya siapa yang melawan saya itu salah, yang benar saya. Padahal potensi kebenaran bisa ada di dia, bisa ada di saya. Karena orang itu kalau dalam proses pencarian kebenaran kan intinya gini pak, gak ada orang benar tanpa salah, gak ada orang salah tanpa benar. Paham gak antum omongan saya yang ilmiah ini? Gak ada orang yang benar tanpa salah, gak ada kok manusianya ya. Kalau kebenarannya insya Allah, ya kita harusnya bersikap, ya Allah barangkali dia ada benarnya, coba kita cek. Dengan demikian hadirin sekalian, penyakit utama orang itu bersosial adalah tidak tahu diri atau dirinya tidak tahu. Tidak tahu diri, makanya kecenderungannya tadi sok-sokan, gaya-gayaan, dia merasa ini, merasa itu, gak tahu diri. Dan yang paling berat itu gak tahu diri pak. Kalau dirinya gak tahu gampang diajari, dan gak tahu diri itu loh, ngoyel. Kalau dalam bahasa Arabnya itu al-jahlul murakab, yaitu bodoh kuadrat. Itu al-jahlul murakkab. Ya. Adapun sekarang orang yang tadi dirinya enggak tahu, itu namanya al-jahlul basit. Bodoh biasa. Al-jahilul basit, orang bodoh biasa. Gampang nih diajari langsung kena. Yang ngeyel itu loh Pak yang susah. Udah enggak tahu ngeyel. Mas, 1 tambah 5 berapa? 10. Kok 10 Mas 6? Ente ini. Pernah belajar enggak antum? Oh, 1 tambah 5 kok 6. Itu. Ini yang repot itu Pak. Repot. Dijelasin dalil itu malah nyalain. Masya Allah. Subhanallah. Dan ini banyak di masyarakat itu. Dan kadang-kadang di masyarakat itu ngeyelnya itu saklek. Ngeyelnya itu susah untuk dibantah kadang-kadang orang awam tuh. Dibantah karena enggak ada bukunya. Dicari bukan, makanya dialog sama orang alim sesat tapi pintar itu mendingan, Pak. Makanya Imam Syafi'i dalam satu riwayat enggak pernah kalah dialog kecuali sama orang bodoh. Itu deh. Imam Syafi'i itu enggak pernah kalah kalau debat kecuali sama orang bodoh, kalah dia. Karena kalah ngayalnya. Itu. Orang bodoh itu pintar ngayal. Ya contoh aja diberitahu, Pak, semua yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dalam beragama itu bid'ah. Ngeyelnya orang awam kan, kita bantah enggak enak, dibantah ngeseli kan gitu. Dikit-dikit kagak ada zaman Rasul, bid'ah, bid'ah lo. Muka lo juga enggak ada zaman Rasul, bid'ah dong. Itu ribet Pak, bantahnya gimana? Antum bantah pakai kitab apa? Itu. Antum cari kitab sampai seomyok enggak dapat itu. Akhirnya didiemin juga ngeseli itu orang. Coba antum diam aja, astagfirullah, ini orang didiemin ngeselin, dibantah repot. Itu ngomongnya itu loh Pak. Kadang itu ngawur tapi mematikan kita. Ngawurnya itu kita itu, ya Allah, debat sama orang begini, ini nanti kita sendiri yang malah hancur gitu loh. Diladenin, hancur kitanya. Enggak diladenin, ngeseli coba. Muka lo juga enggak ada zaman Rasul. Dikit-dikit bid'ah, bid'ah lo. Unta lo, pakai lo. Jangan pakai mobil. Ceramah, udah. Enggak usah pakai mic. Ini kan semua gaya debat orang awam. Itu. Nah, dari hal-hal yang seperti ini, kita harus sikapi. Ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billadhi ahsan. Ada yang harus kita ikutin, ada yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian hadirin sekalian, kita simpulkan dari sini kita jadi tahu dan berpikir kuat mulianya kebenaran dan rendahnya kebatilan. Subhanallah Pak. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah, tahu benar masya Allah betapa mahalnya itu hidayah. Kemudian yang kedua, kalau kita pikir nikmat akhirat dengan nikmat dunia, maka setelah kita bandingkan, sebesar apapun nikmat dunia itu tidak ada apa-apanya. Bahkan kayak sayapnya lalat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita kejar terus akhirat, kita kejar terus surga, kita kejar terus pahala. Lalu selanjutnya hadirin sekalian, nomor tiga, hendaknya orang berpikir dan hendaknya terus mengamati, merenungkan saat dia dalam ketaatan dan dalam keadaan maksiat. Betapa indahnya menjadi orang taat, betapa celakanya menjadi orang bermaksiat. Makanya pada saat itu kita akan menjadi semangat menjadi orang mukmin, semangat menjadi orang baik, dan berhenti dari seluruh kemaksiatan biiznillah. Karena apa? Ketaatan itu memuliakan, kemaksiatan itu menghinakan, kalau kita itu tahu. Selanjutnya di sekalian, nomor 4, hendaknya orang itu terus berenung, berpikir saat dia dikuasai hawa nafsu. Kenapa dan sekalian? Hawa nafsu itu lembut, sulit untuk dideteksi. Contoh, jaring jerat setan diantaranya ada orang yang sibuk dengan perkara mubah, meninggalkan kewajiban. Lebih lembut lagi, meninggalkan utama, meninggalkan suatu yang lebih utama karena sibuk dengan perkara yang utama, bahkan kurang utama, untuk praktek di dalam tataran kehidupan itu enggak mudah loh Pak, untuk memilah itu. Ya kalau suruh memilah mana yang lebih utama, bayar utang sama sedekah gampang, mana yang lebih utama sholat duha sama sholat jamaah, ya jelas gampang. Tapi untuk memilah yang lebih lembut daripada itu, contoh tadi Pak, antum memihak suatu pendapat tertentu, apakah dorongannya ikhlas karena Allah? Apakah kamu sekarang memihak kepada Imam Fulan dan menolak Imam Fulan, apakah dorongannya ilmu apa hawa nafsu? Ya contoh aja, ada sebagian perempuan istri tiba-tiba semangat mengidolakan Khadijah dan kurang mengidolakan Aisyah, karena simpel alasannya hawa nafsunya yang mendorong, karena Khadijah tidak pernah dipoligami Rasulullah. Loh kan, hawa nafsu. Bila Khadijah utama enggak, mengenali fadilah Khadijah hebat enggak, bagus, tapi intrik-intrik hawa nafsu bisa menyelinap tuh. Yes. Dan ini masya Allah dalam hal apapun ya. Makanya salah satu awwalu man tu'sa'ar bihimun naru yaumal qiyamah, tiga orang yang pertama kali diceburkan oleh Allah ke dalam neraka. 5, hendaknya orang itu selalu ingat-ingat setelah mendapatkan petunjuk, ya Allah, dulu saya kok sesat. Antum tahu betapa rendahnya kesesatan dan betapa nikmatnya sekarang antum mendapatkan petunjuk. Dari situ antum terus bisa menghargai hidayah. Ya Allah, saya dulu begini. Ya Allah, saya dulu begini. Ya Allah, dulu saya maksiat begini. Alhamdulillah sekarang. Dari situlah antum akan terus meniti jalan kebenaran, meningkatkan volumenya, bukan cenderung turun insyaallah. Dan antum harus ingat, ketika ada kesesatan di kanan kiri antum, camkan, nanti yang ditanya oleh Allah adalah yang antum lakukan, bukan orang lain lakukan. Dengan demikian antum jangan ngaruh, orang buruk ikut buruk, orang baik ikut baik. Ngaruh kita, orang kanan kiri kita sesat, sibuk dengan berbagai macam kemaksiatan, bid'ahan, kita ikut-ikutan, layu, membias, kita itu ikut melebur sama mereka. Jangan, ketahuilah yang ditanya oleh Allah itu antum tentang amalan antum. Lalu yang keenam, ya tadabbar ma yurja li mu'athiril haq min ridwanullahi alaih dunia wal fawzul adim. Hendaknya orang itu selalu berenung, balasan buat orang yang baik masya Allah dunia akhirat itu melimpah, pertolongan Allah bagi orang yang membela kebenaran pasti ada, pasti hadir. Jadi antum jangan takut, apalagi Allah nanti pikiran, wah kalau saya begini nanti jangan-jangan begini, kebanyakan pikiran, ruwet sendiri. Mau sholat jamaah aja kepikiran, nanti diomongin orang. Gak ngikutin kondangan tahlilan, kepikiran. Wah jangan-jangan anak nanti gak dibikinin KTP. Apa aja kepikiran. Lah antum gak bisa hidup kalau caranya begini Pak. Gak bisa hidup. Ya. Sekarang hidup ini hadepin, jangan dipikirin. Dan ketahuilah segala sesuatu itu ada resikonya, dan resiko itu di dekatnya, gak mungkin jauh-jauh. Masa ada sih resikonya orang renang jatuh dari pohon? Lucu, gara-gara naik pohon ketubruk mobil, aneh. ya resikunya naik mobil ketobruk mobil lain, renang tenggelam, naik pohon jatuh. Berdakwah ya setan di depan kita menghalang-halangi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Nomor 8, ayya khuda nafsahu bi khilafi hawa fi ma yatabayyan lahu. Hendaknya orang berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin menyelisihi hawa nafsunya sekecil apapun. Walaupun antum remehkan. Contoh, Pak. Orang itu kalau dulu pernah pengalaman sesat, maka hendaknya menghindar dari biang-biangnya walaupun sekarang enggak ada kesesatan. Contoh gini. Dulu dia pernah tersesat karena main karambol. Walaupun menurut ulama main karambol itu ada yang mengatakan mubah, makruh, haram. Ini soal majah khilafiyah. Lebih baik antum hindarin aja semua. Kenapa? Ini dulu yang memicu saya sesat. Antum pilih pendapat yang haram aja. Walaupun ada di antara pendapat ulama mengatakan mubah, khawatir antum terulang lagi pengalaman lama. Itu contoh. Main bola itu boleh. Gara-gara dulu main bola ini anak kejebur ke dalam narkoba. Mendingan anak hindari. Ayo, walaupun ada ulama yang mengatakan mubah umpamanya. Terus seperti itu. Ini trik menyelisih hawa nafsu supaya kita selamat. Ya. Karena kadang-kadang kita ini kan gak apa-apa, ini boleh. Akhirnya kita pelan-pelan ditarik setan lewat itu. Gitu. Ya'khudhu nafsahu bil ihtiyat fi ma yukhalifu ma nasha'a alayhi. Ini yang kesembilan. Hendaknya orang selalu hati-hati untuk tidak mengulangi yang dulunya dia lakukan itu kesesatan. Maksudnya hendaknya dia itu menghindar sebisa mungkin walaupun nampaknya sekarang enggak sesat. Kalau menghantarkan kita kepada pengalaman lama kita, kesesatan lama kita, kegelapan lama kita, kita hindarin. Contoh, saya dulu pernah dukun. Pegangan saya itu keris. Walaupun antum sekarang hanya majang tok, wah Pak, ini cuma hiasan di dinding kok, Pak. Hindarin. Karena antum bolak-balik ngelihat keris kumat lagi repot nanti. Noh, kan gitu. Karena dulu saya pernah dukun. Saya dulu punya jimat-jimat. Sekarang saya tetap simpen jimatnya, enggak saya yakinin apa-apa. Alhamdulillah agama saya sudah sahih, akidah saya sudah sahih, anu sudah ngaji salaf, tapi keris-keris ini hanya saya pajang aja untuk hiasan rumah. Hindarin, kumat lagi repot. Nah itu loh Pak, itu maksudnya. Nomor 10 terakhir, yas'a fit tamyiz baina ma'dinil hujaj wa ma'dinis syubhat. Ini Pak. Hendaknya terus seorang itu bisa berusaha memilah memilih mana itu argumen kebenaran, mana argumen hanya cenderung syubhat. Karena sama-sama ilmiah. Antum lihat, semua kebatilan apa enggak ada argumennya? Ada. Apa antum tidak lihat bagaimana Aristoteles menghadirkan filsafatnya begitu canggih? Bagaimana Ibn Rus menjajakan filsafatnya begitu hebat? Bagaimana Ibn Sina menjajakan filsafatnya begitu cakap? Dari sini seorang Muslim, mukmin, ahli sunnah berusaha terus memilah, memilih mana itu hujah yang memang benar-benar hak, mana itu hanya sekedar lamunan syubhat yang hadir dengan bahasa ilmiah. Makanya saya katakan seperti yang diucapkan oleh Imam Az-Zahabi, asyubhatu khatafatun, syubhat itu sangat menyambar, wal qulubu dha'ifatun, hati itu sangat lemah. Nah ini terus usaha antum. Kadang-kadang masya Allah ya, kayak kita lihat bener enak, ternyata wah gak bener tuh. Contoh aja hujah-hujah orang-orang yang membenarkan kebid'ahan itu kan hadir masya Allah Pak. Contoh, siapa bilang maulidan itu enggak boleh? Rasul aja peringatan kok. Ketika ditanya, "Dzaka yaumun wulidtu fihi?" Itu hari dilahirkan aku. Loh, Rasul peringatan. Muntahlilan itu kan untuk silaturahmi, ngundang tetangga, ngasih makan, sedekah. Masa sih sedekah enggak boleh? Ilmiah apa, Pak? Itu. Lah tahlilan itu kan proses ngibur orang yang lagi susah, takziah. Hari 1, 2, 3 kan dianjurkan takziah. Jeleknya apa menghibur orang yang sedih? Bukannya dapat pahala. Nah, ilmiah toh. Enak bahasanya. Riba itu kalau sedikit enggak apa-apa, kan untuk membangun negara juga. Nanti kalau untung-untung ujung-ujungnya juga buat bangun jalan biar bagus, gedung-gedung, pendidikan, anak-anak yang putus sekolah dapat beasiswa. Lu jeleknya apa riba? Yang dilarang itu ada afan mudha'afa, berlipat ganda. Kalau sedikit enggak apa-apa. Loh. Enak toh bahasanya. Apalagi dikasih bahasa bunga. Siapa yang enggak senang bunga? Coba sekarang orangnya dikatakan rentenir, wah bikin kartu nama, ya, ditulis nama Harun, Dodi Harun, profesi rentenir, nggak ada yang mau terima kartu nama, tapi ditulis Dodi Hashim Fainan, wah gaya, oh Bapak Fainan itu, ya yes, pokoknya yang tukang megang uang itu loh, itu keren. Kalau dikatakan pelacur, orang malu. PSK, keren. Pekerja seks komersial. Jangan-jangan ada SPSI-nya. Itu kan gitu. Semuanya dilembutin, diindahkan supaya bisa diterima. Nah ini kita harus ngeh. Argumen-argumen yang membuat kita silau. Nama-nama yang bikin kita silau. Istilah-istilah yang kita bikin silau. Harus kita terus pilah dan pilih. Insyaallah. Saya kira itu, dan ada sisa waktu silakan tanya bertanya. Fadhol. Fadhol, Pak. Langsung aja enggak apa-apa. Oh ya ini. Bagaimana menyikapi suami yang suka mengancam dengan perkataan mau nikah lagi? Ya enggak apa-apa. Sikapnya tarik ulur. Nah, itu yang paling bagus, tarik ulur. Jangan disikapi tegang, malah beneran. Caranya, awas kalau kamu begini saya nikah lagi. Benar mas, itu aja. Silahkan mas, gak apa-apa, itu kan sunnah Rasul. Asalkan adil. Gak gampang loh mas adil itu. Itu aja udah keder itu suami itu. Kalau suami bertakwa itu udah gemeter itu. Dia diem karena ngempet aja itu. Hatinya tetap takut itu. Allah sendiri mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan, kalau takut tidak bisa berbuat adil satu saja, itu ada di otaknya itu ayat. Makanya nikah satu itu nikah ketakutan. Itu ayatnya jelas itu. Itu fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan itu. Nah, sesekali kita tunjukkan dalilnya, keutamaannya. Tapi mas, benar mas, poligami itu keutamaan. Tapi dengar juga hadis Rasul mas, kalau gak adil cengkrong, kalau gak adil nanti dari kiamat dikumpulkan badannya mati separuh, setruk. Waduh ngeri loh mas, nanti ditonton orang lagi nanti. Itu diingetin, tarik ulur, gak usah tegang. Itu. Jadi hal-hal yang seperti ini kalau akhirnya terjadi adalah qadarullah wa masya'a fa'al. Yang paling penting intinya adalah bagaimana harmonika masih bertahan, perhatian keadilan masih utuh, kasih sayang masih penuh, dan pada intinya berbagi hati itu sudah dialami oleh para nabi, para ulama salafus soleh. Intinya bukan Anda manusia satu-satunya yang mengalami poligami. Loh, kenapa harus susah? Toh kalau seandainya sedih, sedih bareng-bareng kan nikmat. Iya toh. Pak, orang kalau kena musibah sendirian, sedih kan? Tapi kalau semua sekampung kena gempa, kan beres. Iya, sono juga kena. Ah, adem jadinya. Itu ingatlah bahwa di sana ada jutaan perempuan itu dipoligami, bukan Anda aja itu. Nah, di sinilah pemahaman-pemahaman dibangun dulu. Oleh karena itu si laki yang mau poligami juga harus membangun pemahaman dulu. Jangan main serobot, jangan main tembak, kaget akhirnya. Istri belum siap, anak belum siap. Katanya si laki, kapan siapnya, Pak? Laki mau sampai mati, sampai perempuan sampai mati kagak bakal siap. Memang harus dipaksain. Ya betul omongan antum. Tapi butuh timing, butuh selah, butuh gaya. Untuk lompat aja dibutuhkan ancang-ancang kok. Antum sekarang main lompat jungkel loh, Mas. Itu. Apalagi naik di tangga menari-menari. Kepleset antum, ya? Itu. Oleh karena itu di sini subhanallah, bagaimana pemahaman itu sampai hati seorang istri. Ya akhirnya diizinkan, yang mengizinkan anak kadang-kadang. Makanya kalau mau nikah lagi itu anak kecil-kecil, jangan udah gede-gede ribet nanti. Nanti yang jadi musuhan anaknya. Itu. Kadang-kadang masya Allah ibunya setuju, anaknya yang protes. Atau kadang-kadang ibunya pakai anaknya, nah, itu kan ribet tuh. Makanya butuh selah, butuh timing, butuh cara. Orang senam aja ada gayanya kok, gitu. Nah, terus antum juga ukur gitu loh ke depan, karena nikah poligami itu bukan umurnya setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun, bahkan abadi. Kalau antum punya istri tiga umpamanya, anaknya 7, 7, 7 kali 3 berapa? Berapa? 21. Itu aja kalau antum rekreasi udah butuh sebes. Nah, berarti anak harus sewa satu bes. Ya kalau enggak punya duit ya udahlah nyewa truknya Kodim. Tutup tuh terpal. Ndak keanjer. Dan cari tempat yang enggak pakai bayar. Tuh renang tuh. 21 udah beres. Yang penting lama-lama aja renang adem. Pulang beli apa? Yang banyak apa? Jagung selesai, rame itu. Mekerupuk udah beres. Nah itu ada tekniknya. Nanti rumahnya, belum lagi perusahaannya. Itu minimal istri tiga, perusahaannya empat. Itu minimal. Jadi gak gampang, Pak. Oleh karena itu poligami adalah realita, poligami adalah kenyataan, poligami suatu perkara amanah, bukan gaya-gayaan, bukan seneng-senengan. Makanya orang kalau poligami mandangnya seneng itu gak beres saja dah pokoknya. Gak beres itu. Innamal a'malu binniatnya kagak beres tuh orang. Gitu. Makanya kalau mau poligami saya sarankan konsultasi sama orang yang sudah 20 tahun poligami. Jangan baru 2 bulan ya wah wah wah wah wah. Itu toh. Itu antum konsultasinya baru 2 bulan. Antum dicemenin terus ya. Cemen lo. Apaan lo? Laki apa benceng lo? Itu. Mentok lo kalah digituin terus setiap hari karena antum konsultasinya sama orang 2 bulan. Coba kalau konsultasinya sama yang 20. Gitu kan gitu. Gimana Pak menurut Bapak poligami? Itu. Itu napas dulu dia belum jawab. Kalau yang 2 bulan kagak pakai napas, enggak pakai, langsung tarik. Itu caranya, Pak. Ana enggak gembosin tapi ngerecokin iya. Ya, itu aja pesan saya. Intinya masalah poligami itu masalah urusan pribadi. Menurut jumhurul ulama mubah. Artinya saya ustaz manapun jelasin sampai ngiler, yang untung bukan ustaznya kadang-kadang, yang untung jamaahnya. Itu. Makanya udah enggak usah tanya poligami lagi. Mana yang harus diutamakan, kebutuhan istri, anak atau kakak dari suami? Hadirin sekalian, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Itu dalam konteks tujuannya dan sarannya. Contoh, sekarang istri anak kita enggak selamat dari neraka kecuali sekolah. Sekolah wajib kita biayai. Anak istri kita enggak bisa selamat dari neraka kecuali harus ngaji. Ngaji kita harus dorong, kita biayai dan seterusnya. Oleh karena itu, utamakan anak istri. Apalagi sekarang adik itu enggak ada urusan. Wajib nafkah itu minimal orang tua kita kalau laki. Adik, kakak itu enggak ada urusan. Kalau ada infak sedekah silakan. Itu pun setelah terpenuhi kebutuhan primer kita, keluarga kita. Bagaimana menasihatin kecanduan bermaksiat pada saat sepi, apalagi dengan canggihnya teknologi? Ini memang betul, Pak. Masya Allah. Kebaikan teknologi, wabil khusus WhatsApp, WA, Facebook dan yang lainnya, lebih dahsyat. Kalau zaman dulu, kalau ingin selingkuh, apalagi zaman Belanda, nunggu seminggu karena pakai layang-layang. Biasanya suratnya dikasih di ujung layang-layang. Nunggu angin. Seminggu itu arahnya angin gak bener-bener. Jatuh bukan kepada yang diinginkan, malah ke janda umur 71. Coba udah nunggu angin seminggu. Tapi sekarang, Pak, semenit bahkan sedetik. Siapa ngira yang sekarang ini sendirian, mesem-mesem sendiri, kadang manyun sendiri, kirain ngirim nasihat kepada fulan-fulan, ternyata sedang chatting sama janda anget. Apalagi jarang sekali konsultasi yang saya temukan. Sekarang ketemu teman mama, entah SD, SMP, SMA, di dunia maya gak bablas, sedang dalam keadaan masalah. Jarang itu. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Nah itu 3 kali, maksudnya gak ngeh juga antum. Jarang. Lakinya ada masalah, perempuannya ada masalah, ketemu di dunia maya. Jarang yang gak jadi. Jarang sekali. Mau lakinya mau perempuannya. Sekarang, Pak, Masya Allah, maaf, yang laki yang perempuan kadang gak ambil peduli orang lalu lalang ngasih salam khusyuk melototin WA. Kadang-kadang ladenin suami ngasih teh kopi gak dilihat botol itu gelasnya, sibuk nerima HP atau melototin WA. Enggak tahu itu cucupnya di mana itu, apa namanya? Itu. Bahkan kadang lebih parah lagi. Karena sibuk telepon, sibuk WA, disuruh bikin kopi ngeyel. Mas, bikin sendiri dong. Lo kan udah gede. Masa bikin gitu aja enggak bisa? Astagfirullah. Ini istri kuntilanak bener. Itu. Bukain pintu suami aja sambil nerima telepon. Allahu Akbar, hancur, Pak, sekarang. Bahkan sebagian perempuan lebih lamaan melototin HP-nya daripada suaminya. Berarti suaminya yang benar ini second, yang benar adalah HP itu. Itu. Kadang makanya kita itu bikin sepakat sama istri saya, pokoknya kalau saya mau berangkat dakwah stop 10 sampai 15 menit, enggak boleh nerima telepon. Karena Suami mau kerja, butuh persiapan, sibuk nerima telepon sono sini, WA sono sini. Akhirnya apa? Dompetnya ketinggalan, jamnya ketinggalan, kacamatanya keliru, yang dibawa yang positif coba. Di lautan itu liyep-liyep merem. Wih, itu keselnya bukan main itu. Wah, dongkol sama suami. Kenapa? Ditinggal asik sono sini main HP, Pak. Masya Allah. Apalagi maaf di haji itu, subhanallah. Banyak perbuatan sia-sia, banyak ibadah-ibadah itu dicampuri dengan apa namanya, kayak di wisata. HP, foto-fotoan, selfie-an. Itu kadang-kadang enggak ngerti di belakangnya itu ada apa, selfie. Kadang-kadang ditobrok, mendingan kita tahu-tahu enggak ada pakernya, jatuh dua-duanya. Coba bayangkan gara-gara selfie mati bareng. Itu. Baik, kadang-kadang subhanallah. Makanya kita kalau bimbing haji umrah, tolong Bapak Ibu sekalian, kalau sudah dalam keadaan ibadah, jangan